Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji surah Al-Mu'minun ayat 90. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bal atainahum bilhaq wa innahum lakazibun. Bahkan padahal kami telah membawa kebenaran, kami telah mendatangkan kepada mereka kebenaran, tapi mereka benar-benar pendusta, tapi mereka benar-benar menolak, tapi mereka benar-benar pembangkang. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 90 ini merupakan satu realita yang berbeda dari teori yang disebutkan di atas. Satu realita yang berbeda dengan dialog yang telah kita kaji di 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertemuan yang lalu. Dari ayat 84 sudah dikatakan pemilik bumi Tuhan, Allah. Pemilik langit Tuhan, God, Allah. Pemilik bumi, pelindung kita yang hakiki adalah Allah. Tetapi suatu hal realitanya, banyak juga orang ya tahu Tuhan ada, tapi ya saya malas aja sholat, saya malas aja puasa. Ngapain bayar zakat, uang saya tambah habis, sudah nyarinya payah, buangnya enak. Atainahum bilhaq, kami datangkan kepada mereka dengan kebenaran. Suatu yang real, benar dan nyata. Seharusnya realitanya pun akan sesuai antara teori dan kenyataan. Tapi suatu hal yang menarik, kita lihat penduduk bumi 6 miliar, umat Islam cuma 1 miliar lebih gitu. Artinya lebih banyak yang menolak daripada yang menerima risalah Islam yang benar ini. Dan Islam yang 1 miliar ini, tetangga kita masih banyak juga yang belum puasa. Di akhir-akhir Ramadan ini banyak yang mengecat rumahnya, memperbaiki rumahnya, dan pekerjanya tidak puasa padahal Islam. Kita serba susah, tidak kita kasih minum, dia tidak puasa. Kalau kita kasih minum, dia bertambah enak tidak puasanya. Tapi suatu hal yang sangat menarik di sini, ada penolakan, bukan karena tidak benar, tetapi karena hawa nafsu. Karena kebodohan boleh jadi. Kalaulah benar-benar dia menggunakan akal pikirannya, kalaulah benar-benar dia seorang makhluk yang cerdas, tentu semua syariat Islam ini membahagiakan dirinya. Untuk lebih jelasnya ada Ustaz Ardiansah di ayat 90 dari surah Al-Mu'minun. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-saimun was-saimat yang berbahagia. Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bal atainahum. Kata-kata bal ini merupakan bentuk dari kata itu seakan-akan terputus dari yang sebelumnya. Bahkan kami akan mendatangkan kepada mereka bilhaq wa innahum lakadibun, bahwa kami mendatangkan itu adalah sebuah sesuatu kebenaran. Apa yang mereka ingkari selama ini itu adalah sebuah kebenaran yang nyata, yang tidak lagi dapat mereka bantah. Jadi apa yang disebutkan, siapa pemilik langit, siapa pemilik bumi, siapa pemilik ars, siapa yang sebenarnya melindungi, yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Zainal Arifin, itu semuanya adalah hak kebenaran. Karena tidak ada dapat mereka mengklaim bahwa itu milik mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim bahwa itu adalah karya dia atau itu adalah ciptaannya. Tidak. Dan sebaliknya, wa innahum lakadzibun, dan mereka yang mendustai dan masih tetap kufur, masih tetap kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak memeluk Islam dan tidak beriman kepada Al-Quran, mereka itulah yang sebenar-benar pendusta. Bagaimana tidak mendustai? Karena mereka sudah jelas di hadapan, karena perbuatan dusta itu kan mengingkari yang sebenarnya, mengingkari sesuatu yang nyata. Misalnya, kalau kita mengatakan kepada seseorang, Ketika ditanya apa warna bendera Indonesia, maka ketika dia mengatakan warnanya biru misalnya, atau warnanya hijau, atau warna selain daripada warna merah dan putih, maka itu dia berarti menentang kebenaran yang sudah nyata dilihat di depan matanya sendiri. Nah, ini adalah suatu kenyataan yang ternyata masih dijumpai di bulan Ramadan seperti ini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka cenderung mempermainkan. Ketika kita katakan kenapa Anda tidak berpuasa misalnya, maka dia akan katakan, ah nantilah kapan saya sudah pensiun saya akan mulai berpuasa, ah nantilah kalau sudah ada waktu. Dia mengira bahwa hidup dia itu dia yang atur. Dia mengira bahwa umur yang ada pada dirinya itu akan terus berkekalan sehingga dia akan menjadi orang yang tetap hidup di muka bumi Allah ini. Ketika dikatakan kenapa tidak salat, maka dia mengatakan salat itu kan nomor dua, sambil dimain-mainkan. Ketika kita tanya nomor satunya apa, ya syahadat, katanya begitu, sambil bermain-main. Ketika diajak ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat, dia hanya mengatakan titip salam sama malaikat. Ini adalah perkataan-perkataan yang mungkin terdengar seakan-akan lucu, tapi ini adalah pelecehan, dan Allah Subhanahu wa taala akan melecehkan mereka. Ketika ada manusia yang mencoba untuk menghina dan melecehkan agama ini, maka sesungguhnya dia sedang melecehkan dirinya sendiri dan sesungguhnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, hati-hatilah. Khawatirlah Anda ketika Anda tidak berpuasa di bulan Ramadan, ketika Anda masih bermaksiat, ketika Anda masih berzina, berjudi, minum-minuman keras di bulan Ramadan, ketika Anda masih menantang Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ketika Anda tidak mau tunduk dan sujud terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda masih enggan untuk membayar zakat. Ingat, hidup ini tidak lama, hanya beberapa waktu saja, kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami datang kepada mereka bil haq, dengan sebuah kebenaran yang nyata, dengan bayyinah, dengan bukti-bukti yang nyata di hadapan mereka. Bukti yang paling nyata akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini adalah diri kita sendiri. Kita bahkan tidak mampu mengatur nafas kita. Ketika kita mengatakan, ah saya tidak mau bernapas 5 menit saja, maka apa yang terjadi pada diri kita? Kematianlah yang akan ada pada diri kita. Artinya, bernafas yang itu memiliki, ada berada di dalam diri kita, itu pun tidak mampu kita mengaturnya. Bagaimana pula alam semesta ini? Jadi kita benar-benar tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengapa menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta, atau mereka adalah orang-orang yang mengingkari, padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan bagaimana boleh kamu tertipu. Ini adalah bentuk daripada, pertama Allah mengatakan mungkin kamu tertipu, maka segeralah kamu bertobat kepada Allah. Tapi ketika taubat juga tidak dilakukan, ternyata kemudian juga tidak sadar terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan, maka Allah menegaskan, benarlah mereka adalah makhluk yang ingkar, yang mendustakan nikmat yang telah aku berikan. Oleh karena itu, khawatirlah kita kalau di bulan Ramadan yang menjadi kesempatan ini, ternyata kita masih mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Mendengar yang dirahmati Allah, mengingkari Allah sebagai Tuhan, mengingkari Allah sebagai pencipta, mengingkari Allah sebagai pemilik alam ini adalah kesalahan fatal. Innahum lakazibun. Walaupun demikian, banyak juga orang yang mengambil kesalahan fatal ini. Apa yang dilakukan para da'i? Bagi para pecinta iman, pecinta Al-Quran, pecinta kebaikan, tetaplah berbuat baik. Musik tidak akan diperdengarkan kepada orang yang tuli. Matahari yang indah tidak bisa dilihat oleh mereka yang buta. Kalaulah itu hanya buta mata, telinga tertuli masih tidak apa-apa. Tapi kalau hati sudah buta, maka mata yang melihat pun tidak bermanfaat, telinga yang mendengar pun tidak ada gunanya. Tetaplah berbuat baik, tetaplah mencintai kebaikan, karena kebaikan dan kebenaran itu adalah kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.